Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, Rabu subuh 23 Sya'ban 1439 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih membaca bab yang ke-45. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, hamdullahi ala ni'amihi wa ala'ih. Memuji Allah atas nikmat dan pemberian-pemberiannya. Bab ini membicarakan tentang bahwa seseorang dapat memuji Allah jika dia mengetahui nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, dan itulah disebut dengan kesyukuran. Apabila seseorang mendapat nikmat lalu dia memuji Allah, maka ini disebut dengan bersyukur. Dan penulis menyebutkan berbagai macam nikmat melalui berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang kita baca pada kesempatan yang lalu, yaitu penulis mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara pula kepada mereka dengan pembicaraan kasih sayang, kecintaan, kelembutan dan kasih sayang, kecintaan dan kelembutan. Ini sering kita dapati di dalam Al-Qur'an, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memanggil dengan hamba-hambanya, ya ayuhan nasu abudu, wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayuhan nas inna wa'adallahi haqqum fala taghurrannakumul hayatu dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar, maka janganlah kalian ditipu oleh kehidupan dunia, dan janganlah kalian tertipu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa yang memperdaya kamu terhadap Rabb kamu yang mulia yang menciptakanmu, menyempurnakanmu, serta menyeimbangkanmu. Ini ayat-ayat ini banyak di dalam Al-Quran, yaitu Allah berfirman terhadap hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Dan ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri dan puji Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Contoh lagi, Allah memerintahkan tentang sujud kepada Nabi Adam dan mengingatkan agar tidak bermudah-mudah mengikuti syaitan. Ini contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman terhadap hamba-hambanya, maka Allah mengajaknya dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, ya, kemudian penuh kecintaan. Setelah itu penulis mengatakan, membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, futihat hadzal khitab inni adaitu iblis wa taradtuhu min samai wa ba'adtuhu min qurbi idh lam yasjud li abikum adam thumma antum ya banihi tuwalunahu wa dhurriyatahu min duni wa hum a'da'ukum falyata'ammal labibul mawaqi'a hadzal khitab wa shiddati lusuqihi bil qulub waltibasi bil arwah. Kata Imam Al-Qayyim, pembicaraan ini dibuka dengan pernyataan, sungguh aku memusuhi iblis. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan pembicaraan, sungguh aku memusuhi iblis, mengusirnya dari langitku, menjauhkannya dari dekatku. Ketika dia tidak mau sujud kepada bapak kalian Adam, kemudian kalian wahai anak-anak Adam menjadikan iblis itu dan keturunannya sebagai wali-wali selain aku, padahal dia adalah musuh bagi kalian. Perhatikanlah wahai orang berakal, letak-letak pembicaraan ini, kekuatan kaitannya dengan hati dan penyatuannya dengan ruh. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keberadaan iblis. Cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan tentang keberadaan iblis dan gangguannya adalah dengan penuh kasih sayang, kecintaan, kelembutan. Sehingga benar-benar bisa diterima oleh manusia bahwa iblis adalah musuh mereka. Dan ini perlu kita, wajib kita memuji Allah atasnya, karena Allah memperingatkan kita tentang iblis dengan kasih sayang. Kemudian penulis mengatakan, ثُمَّ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَعْلَمَ عِبَادَهُ بِأَلَّا يَرْضَى لَهُمْ إِلَّا أَكْرَمَ الْوَسَائِلِ وَأَفْضَلَ الْمَنَازِلِ وَأَجَلَّ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hamba-hambanya bahwa dia tidak menerima, meridhai untuk mereka kecuali wasilah. Wasilah di situ maksudnya adalah sarana. Sarana yang paling mulia, tempat yang paling utama, serta ilmu dan pengetahuan yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr." Jika kalian kafir, maka sungguh Allah tidak butuh kepada kalian dan tidak meridhai bagi hambanya kekufuran. Dan jika kalian bersyukur, niscaya Dia meridhainya untuk kalian. Surat Az-Zumar ayat 7. Lihat ayat ini para ikhwan. Ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Salah satu nikmatnya adalah Allah menginginkan agar kita bersyukur kepadanya. Kalau seandainya manusia tidak bersyukur kepadanya, maka Allah tidak perlu kita. Nah, ini perlu kita ingat bahwasanya kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat Allah, kita yang memerlukannya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang memerlukannya. Karena kalau seandainya manusia kufur semuanya, inna Allah ghaniyun ankum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kalian. Tapi ingat, Allah tidak menginginkan kekufuran dari hamba-hambanya. Jika kalian bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mendapat nikmat dari Allah, semestinya dia bersyukur. Jika tidak bersyukur, Allah gak perlu. Ya. Allah tidak butuh syukur kita. Tapi kita yang perlu untuk bersyukur kepada Allah. Atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ayat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Karena kita yang memerlukannya. Adapun Allah tidak memerlukan kita. Dalil yang lain dibawakan oleh penulis, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian, untuk kalian agama kalian. Dan aku cukupkan atas kalian nikmatku dan aku ridha untuk kalian agama kalian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi pelajaran pada ayat ini adalah termasuk yang patut kita syukuri, Islam sempurna. Tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Termasuk hal yang kita puji Allah atasnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini. Nah, itu nikmat Allah yang patut kita syukuri. Sebagian orang tidak merasakan itu nikmat Allah, sehingga akhirnya dia berbuat bid'ah. Ya, dia berbuat mengada-ngada dalam agama. Kemudian penulis mengatakan lagi, waqala yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini juga merupakan nikmat dari Allah. Syariat Allah mudah, tidak ada yang sulit. Ayat ini Allah sebutkan pada ayat-ayat tentang puasa. Dari mulai ayat 183 sampai 187. Itu ayat-ayat tentang puasa. Al-Baqarah 183 sampai 187. Di antara ayat-ayat ini, ayat Al-Baqarah 185 yang menyebutkan yuridullah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan ayat ini sekali lagi merupakan nikmat Allah bahwa syariat Allah mudah. Syariat Allah mudah. Tidak sulit. Maka pada saat itu kita bersyukur atas nikmat Allah. Puasa yang kita menahan lapar, haus setengah hari dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, itu dinyatakan oleh Allah sebagai ibadah yang mudah. Dan maka tidak ada syariat Islam yang sulit. Tidak ada. Ini patut kita syukuri. Syariat apapun, Islam senantiasa mudah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Yang artinya Allah tidak menjadikan bagi atas kalian dalam beragama kesulitan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itu disebutkan tadi dalam surat, "Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Yang artinya Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama kesulitan. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78. Apa saja dalam baik itu perintah ataupun proses menjauhi larangan. Mengerjakan perintah semuanya mudah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Secara kemampuan manusia, manusia mampu melakukannya. Tidak ada yang berat. Dan menjauhi larangan pun juga lebih mudah lagi. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Ya. Karena para ulama mempunyai kaidah bahwa fi'lu at-ta'ah as'abu min ijtinabil ma'asi. Mengerjakan ketaatan itu lebih susah dibandingkan menjauhi maksiat. Karena ketika mengerjakan ketaatan kita perlu usaha, kekuatan, tekad. Ya, perlu uang kadang-kadang. Tapi kalau ijtinabil ma'asi, menjauhi maksiat, hanya perlu menjauhi. Sikapnya cuma meninggalkan. Sikapnya cuma menahan. Tidak perlu usaha apa-apa. Ya. Itu semua mudah. Tidak ada yang sulit. Mengerjakan ketaatan jenis apapun dalam Islam, semuanya mudah. Tidak ada yang sulit. Ini perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala membuat syariat ini dengan mudah. La yukallifullahu nafsan illa sa'a. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ini pemberian-pemberian ini perlu kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan ayat selanjutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 27 sampai 28. Penulis mengatakan, yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Yuridullah an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Lihat ayat-ayat ini, bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah pada ayat-ayat ini. Saya bacakan ayatnya, artinya Allah ingin Allah yang ingin menjelaskan untuk kalian dan menunjuki kalian sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Maksudnya apa? Agar kita mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Kebiasaan orang-orang terdahulu yang menyebabkan mereka binasa, apa? Itu dijelaskan oleh Allah. Kalau seandainya Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita, gak usah Allah ceritakan, ngapain? Tapi akhirnya kita tidak bisa mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Nah, ketika Allah menceritakan tentang cerita kaum Nabi Nuh yang kemarin diceritakan oleh Ustaz Fadil, cerita kaum Nabi Adam, cerita kaum Nabi Ibrahim, Nabi Lut, itu Allah yang menceritakan. Karena kasih sayangnya Allah terhadap manusia. Agar kita bisa mengambil pelajaran. Liyubayyin lakum. Untuk menjelaskan kepada kalian. Wa yahdiyakum. Dan memberikan petunjuk kepada kalian tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Yang diberikan siksa oleh Allah. Diberikan musibah bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah. Dan subhanallah, kalau kita mikir seperti ini, para ikhwah, itu kekurangan harta jadi tidak terlalu penting. Kita lebih banyak bersyukur dibandingkan mengeluh. Kalau kita memikirkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini. Coba kita dibiarkan tidak diceritakan tentang kaum Nabi Lut, tapi tentang Nabi Lutnya dan kaumnya terjadi, tapi kita enggak diceritakan. Kita tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tidak tahu. Akhirnya kita tidak menjauhi. Ini kan nikmat Allah. Ketika diceritakan, kita akhirnya bisa menjauhi. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini yang luar biasa lagi. Dan Allah menginginkan dan menerima taubat kalian. Para ikhwan yang dirahmati Allah, menerima taubat. Ini nikmat Allah. Coba tidak ada syariat taubat, tidak ada istighfar. Itu dosa-dosa yang telah kita lakukan bagaimana? Bahkan dosa yang tadi malam kita lakukan gimana? Ya. Coba kalau seandainya syariatnya seperti syariat Nabi Musa alaihissalam, yang berdosa membunuh dirinya. Cara bertobat seperti syariat Nabi Musa, berdosa membunuh dirinya. Disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertobat dengan sebenar-benar tobat dan Allah menerima tobat. Allah Subhanahu wa taala yaqbalut taubah, menerima taubat. Itu menerima taubat itu sendiri itu adalah nikmat dari Allah yang patut kita bersyukur atasnya. Bahkan Allah menerima taubat 24 hours, 24 jam. Ala madari sa'ah, kata orang Arab, 24 jam. Terbuka pintu taubatnya, siapa yang bertaubat diterima oleh Allah. Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiul nahar. Sesungguhnya Allah menerima, membuka pintu tangannya agar orang-orang yang sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat tadi malam bertobat. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari nanti agar orang yang bermaksiat siang ini bertobat. 24 jam berarti menerima taubat. Ya, atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Masalahnya kita ini pada ikhwah, kalau sudah mengenal sunnah, sudah berganti casing, seakan-akan surga sudah di tangan. Lupa dengan dosa yang telah lalu. Sehingga merasa aman dari siksa. Bukankah orang yang bertobat itu sebenarnya dia al-hadzar ala al-adzab? Dia harus hati-hati terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Betul tobatnya akan menghapuskan dosa dia, tetapi siapa yang menjamin taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Keistimewaan luar biasa Allah menerima taubat. Kemudian dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Makanya lihat ayat ini diakhiri oleh Allah, wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wallah yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah menghendaki menerima taubat kalian. Allah ulangi lagi. Subhanallah. Allah ulangi lagi. Allah menerima taubat kalian. Ini menunjukkan bagaimana Allah sangat menginginkan manusia bertaubat. Bahkan kalau seandainya ada manusia, sekelompok manusia di sebuah daerah tidak pernah melakukan dosa, Allah akan wafatkan manusia tersebut. Diganti dengan manusia lain yang bermaksiat sehingga bertobat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law lam tudznibu la dhahaba Allah bikum wa la ja'a biqaumin yudznibun hatta yastaghfiru." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan wafatkan kalian semuanya. Ini sama dengan malaikat kalau gitu, wafat aja. Allah akan datangkan penggantinya yang berdosa agar bertobat. Itu tujuan. Ini menunjukkan bahwa salah satu nikmat Allah, Allah membuka pintu taubat. Ya. Bahkan Allah buka pintu taubat, kalau tadi 24 jam, jaraknya sampai dia mau mati. Atau sampai dibangkitkan hari kiamat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya tidak ditenggorokan. Nah, itu kan pemurah sekali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtu al-an." Bukanlah taubat itu orang yang mengamalkan dosa-dosa sampai jika datang kematian padanya, lalu dia baru mengatakan, aku sekarang bertobat. Artinya pemahaman terbalik dari ayat ini, mafhumul mukhalafah dari ayat ini, Allah menerima taubat selama hamba tersebut belum dihadiri oleh kematian. Nafasnya ditenggorokan dalam keadaan sakaratul maut. Pada saat itu masih diterima. Sebelum itu masih diterima. Begitu juga hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Inna Allah lan yakbalu taubah. Inna Allah yakbalu taubat al-abdi malam tatlu'i syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum matahari terbit dari barat. Ini menunjukkan kita dapat nikmat yang begitu banyak dari Allah. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dan menghendaki orang-orang yang mengikuti syahwat agar berpaling dengan sebesar-besarnya. Allah ingin. Bukan Allah biarkan kita, enggak. Allah ingin agar kita menjauhi syahwat yang diharamkan. Zina. Kemudian gay, lesbian. Kemudian main wanita. Allah ingin kita terlepas dari situ. Allah ingin. Nah, keinginan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menghendaki untuk memberi keringanan bagi kalian dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lihat. Semua yang Allah sebutkan tadi diakhiri dengan firman Allah apa? Allah menghendaki keringanan bagi kalian. Karena manusia itu lemah. Ya. Manusia itu lemah. Lemah fisik, kemudian lemah hati. Yang dengannya akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini semua mengkonsekuensikan kita bersyukur kepada Allah. Makanya temanya adalah hamdulillahi ala ni'ami wa ala'i. Memuji Allah atas nikmat-nikmat Allah. Termasuk nikmat Allah adalah Allah menginginkan kita menjauhi syahwat. Makanya diharamkan zina. Diharamkan wanita memakai minyak wangi keluar rumah. Diharamkan wanita berdua-duaan dengan laki-laki. Diharamkan wanita bercampur dengan laki-laki tanpa hijab. Diharamkan wanita menyerupakan diri dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Yang itu sudah terjadi semua di zaman ini. Bahkan di sekitar kita, kita melihatnya. Coba anak-anak SMA yang baru lulus. Itu tidak masuk logika saya. Cara kelulusan seperti itu tidak masuk logika. Bahkan menebarkan syahwat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu semua harus kita syukuri. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma huwa subhanahu lam yakhluq 'ibadahu li hajatin minhu ilaihim wa la liyatakatsara bihim min qillah wa la liyata'ajjaz bihim min dhillah. Bal kama qala subhanahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Kemudian Allah tidak menciptakan hamba-hambanya karena kebutuhannya terhadap mereka. Ya, enggak. Allah ketika menciptakan kita bukan karena Allah perlu kita. Enggak. Tetapi kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga memperbanyak jumlah dengan sebab mereka karena merasa sedikit. Enggak perlu. Allah tunggal, tetapi Allah maha kuasa. Ya, menciptakan manusia bukan karena Allah sedikit, kemudian diciptakanlah manusia agar banyak. Tidak perlu seperti itu. Serta bukan menghendaki kemuliaan karena kemuliaan. Tidak menghendaki kemuliaan karena kehinaan. Itu keliru itu. Terjemahannya apa di situ? Karena kemuliaan. Ya, salah. Menghendaki kemuliaan karena kehinaan. Allah tidak perlu, ya, menciptakan manusia agar hina, agar mulia karena hina, tidak. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar hamba tersebut selamat, beribadahlah kepadanya. Jadi kita yang memerlukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula menginginkan mereka memberiku makan. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang kokoh. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini kan membantah kebiasaan orang-orang musyrik Quraisy, yang mereka punya berhala-berhala yang mereka agungkan, lalu mereka berikan sesaji makanan kepada berhala tersebut. Maka Allah bantah, aku mau menciptakan kalian untuk menyembahku. Tapi ingat, aku menciptakan kalian untuk menyembahku itu bukan karena aku perlu makan dari kalian. Sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy memberi makan kepada berhala-berhalanya. Nah, ini semua adalah menunjukkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kemudian penulis mengatakan, dan di sini ada faedah menarik, sering disebutkan oleh para ulama kalau lagi belajar tauhid. Tauhid, semakin tauhidnya tinggi, semakin dia diluaskan rezeki oleh Allah. Ya, semakin tauhidnya tinggi, semakin dia diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Yang dimaksud ibadah di sini, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Kullu mawdhi'in fil Qur'an wa'budullaha ma'nahu wahidullah." Setiap tempat ayat di dalam Al-Qur'an ada kata-kata u'budullah, liya'budun. Beribadahlah kepada-Ku. Maknanya adalah tauhidkanlah aku. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepada-Ku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang tersirat di sini adalah semakin bertauhid, semakin lancar rezeki. Saya katakan rezeki lancar bukan harus kaya raya. Mana Ustaz, ulun sudah mengaji kitab tauhid 2 tahun lawan pian. Ya, mana rezekinya kada lancar-lancar? Jawabannya para ikhwan, rezeki lancar itu bukan harus kaya raya, tetapi keperluan setiap harinya dia ada. Dan itulah dunia. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, hadisnya lama saya tidak baca, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha." Siapa yang pada pagi hari dia aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, pada hari itu dia punya makan, hari itu saja, karena besok dia mungkin enggak ada nasib, enggak ada hidup, hari itu seakan-akan dia memiliki dunia, dan ini lancar rezeki. Mau mengeluh apa lagi coba? Ya, dia sudah bisa makan setiap hari, kemudian aman di tempat tinggalnya, punya tempat tinggal, kemudian sehat badannya, anak-anaknya bisa makan, istrinya bisa makan, ini lancar rezeki. Hendak apa lagi? Hendak bini 2, 3? Ya, itu namanya lancar rezeki pada ikhwan yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi, semakin kuat tauhidnya seseorang, semakin lancar rezekinya. Dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Bukan itu yang saya maksud. Ada ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Wa'budullah wabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu. Carilah di sisi Allah dulu. Tauhidnya dulu. Rezeki dan ibadahilah Allah. Saya katakan tadi semua kata dalam Al-Qur'an ibadahilah, maka maksudnya apa? Tauhidkanlah Allah. Lihat, di sini ada gandengan antara rezeki dengan mentauhidkan Allah. Makanya para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Utsaimin, fihi dalilun ala anna al-ibadah min talabir rizq. Di dalam ini terdapat dalil bahwa ibadah termasuk cara melancarkan rezeki. Meskipun kita beribadah tidak boleh untuk dunia, agar lancar rezeki kita beribadah karena Allah. Tapi tahsilul hasil, apa yang terjadi akan terjadi. Ya, yaitu siapa yang beribadah maka Allah akan lancarkan rezekinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia semangat ibadah, semakin lancar rezekinya. Lihat ayat hadis Rasul, hadis qudsi. Ya ibna Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asudd faqr. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Dan aku akan tutupi kemiskinan. Janji Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti bulan Ramadan. Saya sering mengulang-ulang, Ramadan perlu pengaturan keuangan. Selama setahun itu kita atur keuangan untuk bulan Ramadan, ya, 11 bulan dari mulai bulan Syawal nanti sampai bulan Syakban kita atur, agar Ramadannya kita fokus ibadah dan itu melancarkan rezeki dari mulai Syawal sampai Syakban. Agar bulan Ramadannya kita fokus ibadah, beribadah dengan dengan harta. Dan itu melancarkan rezeki Syawal sampai Syawal. Selalu seperti itu setiap tahun, jadikan pelajaran bahwa harus ada manajemen keuangan, administrasi keuangan untuk Ramadan. Karena kita meluangkan waktu di dalam bulan Ramadan, otomatis kita harus mengurangi kerja. Nah, yang jualan wadai, hati-hati pian. Terakhir, hari terakhir bulan Ramadan. Semakin ramai. Itu ujiannya di situ. Yang mulai jual es kepal, semakin hari semakin ramai. Ya. Yang mulai jualan baju semakin ramai. Harus ada target. Iya, Ustaz, selesai. Hari ke-19 selesai. Saya tidak ingin lewat untuk Lailatul Qadar. Karena ma ja'ala Allahu fi qalbaini min fi ma ja'ala Allah qalbaini min jawfi, apa ayatnya, ma ja'ala Allah fi qalbaini min jawfi, sebentar ya, ma ja'ala Allah min qalbaini fi jawfi. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi sebuah hati dua rongga, dua buah hati dalam satu rongga. Itu mungkin enggak mungkin, satu rongga satu hati. Artinya yang ingin saya maksud, enggak mungkin kita sambil dagang gitu kemudian ibadah. Bisa, tapi pasti terbagi. Beda dengan orang yang memfokuskan benar-benar ibadah. Beda. Kemarin saya lagi dari Martapura, saya nyetir kawan-kawan. Pokoknya kalau dari Martapura itu saya yang nyetir biar cepat sampainya. Karena jalannya jalan 100, jalan 120 gitu. Ada mobil di depan kita, tulisannya satu hati, dua istri. Itu gak mungkin. Masalah hati tetap satu istri. Masalah adil secara lahiriah bisa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik. Ya Allah, ini adalah bagianku yang aku bisa membaginya. Menggilirnya secara giliran malam bersetubuh, memberi nafkah, bisa. Bisa untuk adil. Tapi kalau untuk hati, gak bisa. Pasti kita mencintai salah satu darinya. Dan itu terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencintai, paling yang dicintainya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah? Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah SAW? Maka beliau menjawab, Aisyah. Nah, itu masalah hati. Jadi keliru itu tulisannya dalam mobil itu. Tapi kawan-kawan moto lagi. Fotonya pakai handphone saya lagi. Dibaca sama orang di rumah, bahaya itu. Memfokuskan ibadah. Membuat waktu luang untuk ibadah. Bukan beribadah di waktu luang. Artinya sesekenaknya, seasalnya dapat ibadah. Enggak. Ramadan itu kita harus memanage waktu luang untuk kita isi dengan ibadah. Nah ini hati-hati ya. Terutama kawan-kawan yang sering keluar kota juga. Keluar kota itu buang waktu. Dan banyak maksiat. Keluar kota terlihat hal-hal yang diharamkan. Terutama di bandara, hal-hal yang diharamkan. Itu menghapus, mengurangi nilai puasa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran menarik dari ayat ini, semakin kuat tauhid, semakin tinggi rezeki seseorang. Karena Allah Allah akhiri ayat innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha pemberi rezeki tanpa batas, yang memiliki kekuatan yang nyata. Tapi ingat, lancar rezeki di sini bukan berarti tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah ibadah kepada Allah. Lancar rezeki di sini bukan berarti selalu berlebih. Kecukupan pun lancar rezekinya. Ya, hati-hati ini, Pak Ayah. Kemudian penulis mengatakan, وَقَالَ سُبْحَانَهُ أَقِبَ أَمْرِهِ لِعِبَادِهِ بِالصَّدَقَةِ وَنَهْيِمْ عَنْ إِخْرَاجِ الرَّدِيءِ مِنَ الْمَالِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِ إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوا فِيهِ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah Subhanahu wa taala sesudah perintahnya kepada hamba-hambanya untuk bersedekah dan larangannya terhadap mereka menginfakkan yang buruk rendah kualitasnya dari harta, Allah berfirman yang artinya, janganlah kalian menyengaja yang buruk darinya untuk kalian nafkahkan. Sementara kalian tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata padanya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan kata pujian. Yang berarti siapa yang ingin bersedekah berarti dia sudah memuji Allah Subhanahu. Tapi ingat sedekahnya dengan sedekah yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Kemudian juga sedekahnya dengan sesuatu yang kita cintai. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian bersedekah sampai tidaklah kalian mendapatkan kebajikan sampai kalian bersedekah dengan sesuatu yang kalian cintai. Lihat kata-kata apa? Cintai. Ini susah para ikhwan. Ya. Yang ada seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah 2617 ini, yaitu bersedekah dengan radhi, dengan harta yang sudah rusak atau harta yang sudah bekas. Ya. Jarang yang bersedekah dengan harta yang paling dia cintai. Yang saya ketahui hanya kaum Ansar seperti itu. Akan sampai istri, nih aku punya 4 bini, pilih kamu. Mana yang paling ketujuh? Kemudian sebutkan namanya, kemudian kuceraikan dia. Subhanallah. Enggak ada seperti itu kecuali kaum Ansar radhiyallahu anhu. Yang ada di zaman sekarang adalah nelfon abahnya, bah, di rumah itu ada kulkas bahai, ambil gasan pian, tapi baiki dulu pian. Jadi bapaknya yang suruh baiki, subhanallah. Kenapa enggak suruh datang ke sebuah toko elektronik, suruh beli, kemudian dia yang bayar. Belikan yang baru, belikan yang bagus. Ya. Toh jasa mereka tidak bisa kita bayar. Ini para ikhwah. Ini sudah diingatkan oleh Allah, hati-hati ya. Hati-hati, terutama memberikan kepada rahim-rahim kita. Yang satu rahim dengan kita, adik, kakak, itu hati-hati. Jangan sampai kita kalah pemberiannya dengan kawan-kawan kita. Ini kawan kita kadang-kadang kita beri yang paling bagus, yang branded, yang bermerek. Tapi ketika rahim, ading aja nelfon, marah-marah. Kakak aja nelfon, marah-marah. Kalau sudah ada miss call dilihat, ah, ini pasti, minta duit pastinya. Ya akhi, ini rahimmu yang satu darah denganmu. Kok lebih bisa akrab dengan orang yang tidak ada hubungan sama sekali dibandingkan dengan kakak dan adik. Ini kesalahan fatal dalam menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Maka hati-hati. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiqun. Janganlah kalian menyengaja yang buruk darinya untuk kalian nafkahkan. Yang mana kalau kita dikasih orang aja kita enggak mau ngambil. Kita tuh kalau dikasih orang enggak mau ngambil. Memicingkan mata, ya. Nah, yang seperti ini maksudnya adalah hendaknya orang-orang bersedekah kepada Allah dan sedekah itu dengan harta yang baik dan itu sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit, saya bacakan langsung bahasa Indonesianya. Dia Subhanahu wa taala tidak butuh untuk mengambil sesuatu dari apa yang mereka nafkahkan. Bahkan dia maha kaya dengan dirinya sendiri. Maha terpuji dengan dirinya dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Manfaat infak para hamba akan kembali kepada mereka. Sebagaimana perbuatan baik mereka juga kembali kepada mereka. Saya ingin ingatkan, infak itu sulit. Kenapa? Karena dia tidak bisa dilogikakan, dirasiokan. Gak bisa. Infak itu dihadapi dengan iman. Tasdiq wal iqrar dalam hati. Kepercayaan dan ketetapan di dalam hati. Sedekah begitu, zakat begitu. Tidak bisa dia dihadapi dengan iman. Dengan akal, logika, rasio, gak bisa. Karena rasionya saya punya uang 10 juta, saya sedekahkan untuk masjid 5 juta, maka rasio kita berkata apa? Berkurang 5 juta. Tetapi secara iman kita, itulah harta kita sebenarnya. Ini 5 juta yang kita pegang, kalau kita mati bukan milik kita ini. Yang harta kita sebenarnya adalah yang kita jalankan, dan itu pun akan Allah lipatkan berlipat-lipat, tanpa batas. Nah itu yang susah untuk dinalar dengan otak. Ya. Ada orang berhutang kepada kita misalnya. Sulit kita untuk menghutanginya. Kenapa? Karena yang ada adalah kalau orang berhutang sulit bayar, harta kita tertahan di situ. Padahal dalam hadis sahih, kullu qardin sadaqah. Setiap hutangan, piutang yang kita kasihkan ke orang itu dianggap sedekah selama belum dibayar. Selama belum dibayar. Coba bayangkan. Saya tantang yang hadir di sini, yang sugih-sugih. Kayak menjual kue helam. Sugih-sugih. Ya. Ada yang bersedekah per hari 1 juta. Enggak ada. 500 ribu mungkin jarang. Per hari 50 ribu mungkin jarak. 100 ribu apalagi, 1 juta apalagi. Ada orang sejenis seperti itu siapa? Orang-orang yang menghutangi orang lain dan belum dibayar. Nah ini kan gak bisa dinalar dengan logika kita. Semakin banyak sedekah, semakin ditambah rezekinya. Wa yurbis sadaqat. Ya, Allah menyuburkan harta yang disedekahi. Mana qasat sadaqatun min mal. Tidak ada harta berkurang jika disedekahkan. Nah, ini semua dihadapi dengan iman. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri-diri kalian. Dan jika kalian berbuat buruk, maka menjadi tanggungannya. Al-Isra ayat 7. Man kafara fa'alaihi kufru wa man amila salih fa'li anfusim imhadun. Siapa yang mengerjakan amal saleh, maka mereka menyiapkan untuk mereka diri mereka sendiri tempat menyenangkan. Ya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alaihi. Barang siapa mengambil petunjuk, maka sesungguhnya dia mengambil petunjuk untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka hanya saja dia menyesatkan dirinya. Surat Yunus ayat 108. Demikianlah. Dan barang siapa menghendaki untuk menelaah pokok-pokok nikmat serta apa-apa yang menjadi konsekuensi dari pujian untuk Allah, zikir, syukur, memperbaiki ibadah kepadanya, maka hendaklah dia terus-menerus mengenyam zikir di taman Al-Quran yang mulia, mencermati apa yang disiapkan Allah padanya berupa nikmat-nikmatnya, apa yang diperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirinya kepada hamba-hambanya, berawal dari Al-Quran hingga akhirnya Allah berfirman, bagi Allah pujian Rabb langit dan Rabb bumi dan Rabb semesta alam. Baginya keangkuhan di langit dan bumi, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Jariyah, Al-Jathiyah ayat 36 sampai 37. Para ikhwah yang dirahmati Allah, maksudnya adalah penulis ingin mengatakan kepada kita, jika ingin mengenal nikmat Allah agar kita bisa memuji, jika ingin mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah agar kita bisa memuji, sering-sering apa? Baca Quran. Itu maksud dari perkataan penulis. Ada faedah menarik kemarin disampaikan oleh kawan saya, saudara saya karena Allah. Beliau menukil perkataan Syekh Abdul Razak. Ini bagi yang suka menghafal Quran ya, perhatikan. Mas Faizar, calon-calon pendakwah kita di sini, hafal Quran. Kenapa? Karena dia modal berdakwah. Ya. Ada faedah menarik kata Syekh Abdul Razak, al-hifdhu murajaah. Menghafal Quran itu adalah murajaah. Jadi orang yang dinamakan penghafal Quran, dia yang paling sering mengulang hafalan. Hafalan adalah murajaah. Ya. Ini juga yang hafal juz amma dari mulai dibukanya halaqah Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an di sini mulai 4 tahun yang lalu. Dari dulu wadduha kada selesai-selesai. Coba pian 4 tahun sudah majelis Quran. Ya, 4 tahun. Semestinya kalau sehari saja kita baca, kita hafal satu ayat sehari saja, berarti 360 ayat kita hafal setahun. 2 tahun tambah, 3 tahun tambah, 4 tahun tambah. Semestinya ya seperti itu. Ini juz ke-30, bukan 30 juz. Juz ke-30 enggak selesai-selesai. Jangankan juz ke-30, wadduha ke bawah kada selesai-selesai. Nah, caranya al-hifdhu muraja. Yaitu yang namanya menghafal itu adalah mengulang-ulang. Menghafal, mengulang-ulang. Nah, kawan-kawan yang masih muda, yang masih kuat menghafal, maka jangan hilangkan kekuatannya dengan percuma. Silahkan menghafal. Ustaz, ulun pinanya takdirnya kada menghafal Quran setengah. Dari mana pian tahu takdir pian gitu? Ya. Maka jangan sama sekali suudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dahulu ada yang menghafal Quran ketika umur mereka umur 50. Para ulama dahulu ada yang mulai menuntut ilmu, mulai taubat, mulai berhijrah umur 50. Akhirnya menjadi ulama besar. Ya, tidak ada kata terlambat. Al-hifzu muraja'. Yang namanya menghafal adalah mengulang. Makanya, dan itu dilakukan oleh Syekh Abdul Razak. Kita jalan darat dari mulai Bukit Tinggi ke Pekanbaru. Itu sekitar, kita jalan setengah 10 sampai Pekanbaru jam 4 lah. Setengah 10 pagi sampai jam 16. Itu di jalan ditemani oleh Ustaz Murtadha Hafizahullah. Ustaz yang paling tinggi sanadnya yang saya ketahui, bermanhaj salaf dari sisi Al-Quran di Pekanbaru, Riau. Dan beliau jarang masuk ke YouTube, jarang. Bahkan beliau pernah mengatakan kepada saya, kalau yang masuk-masuk di YouTube itu dibandingkan dengan sanad saya, tidak ada apa-apanya itu. Dan beliau pernah menjadi imam di masjid kampus kita, karena saking tingginya sanad yang beliau miliki. Murojaah sama Syekh di perjalanan. Hampir habis 5 juz di perjalanan. Murojaah di mobil. Dan itu pernah terjadi pada diri saya juga. Kita pernah naik heli dari Jakarta ke sebuah daerah di Jawa Barat bersama beliau. Di perjalanan suruh saya simaan murojaah surat Yusuf. Dari mulai helinya take off sampai landing selesai surat Yusuf. Itu kebiasaan Syekh di jalan. Jadi itu menghilangkan kita menggibah orang. Cerita macam-macam. Wallahi saya sering menemani beliau 3 hari, 4 hari. Sangat dekat dengan beliau. Pagi, siang, sore, malam tidak pernah kita mendapati beliau menggibah seseorang. Tidak pernah. Ini contoh yang begitu luar biasa dari seorang yang masih hidup. Meskipun kita katakan fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah. Orang yang masih hidup tidak dijamin dia akan kena fitnah. Tetapi itulah sebatas contoh, bukan kita mengkultuskan. Karena kita harus mencontoh orang-orang yang sudah meninggal dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Tetapi para ulama kita bisa jadikan contoh nyata, langsung kita bisa lihat sehingga kita bisa mencontohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian orang kadang-kadang di mobil dari mulai misalkan Masjid Imam Syafi'i sampai ke rumah makan Mama Putri itu sudah 10 orang sidin ghibah. Maka hati-hati ya para ikhwah. Nikmat berteman dengan orang-orang saleh itu nikmat. Alhamdulillah selesai bab yang ke-45. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab 46. Wa sallallahu nabiyya Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.